7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Jumat 21 Juni 2024, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syederalun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Muhammad Nasir. Syederalun, seorang jamaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang BTJ-02, Nasrun bin Ismail, 75 tahun, meninggal dunia di Arab Saudi Rabu 19 Juni pukul 10.56 waktu setempat. Nasrun adalah jamaah dari Tepuk Baru Jempa, Kabupaten Biren. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia Embarkasi Aceh, Azhari, mengatakan, Nasrun meninggal dunia di Rumah Sakit Mina Al-Wadi Mekah. Menurut sertifikat kematian yang dikeluarkan Kantor Kesehatan Haji Mekah, Nasrun didiagnosa mengidap pneumonia atau infeksi paru dan gagal jantung. Lontaran jumrah almarhum yang merupakan salah satu rukun wajib dilakukan saat ibadah haji sudah dibadalkan oleh ketua rombongan. Azhari menyampaikan hingga saat ini sudah 5 jamaah asal Aceh yang meninggal di Saudi. Azhari juga menyampaikan bahwa jamaah Indonesia termasuk Aceh saat ini sudah bergerak ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Sebelum melaksanakan rukun tersebut, Azhari menyerukan agar para jamaah beristirahat untuk memulihkan kebugaran fisik. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Nagan Raya bersama laporan Rizwan. Syederalun, sebuah bengkel terbakar di desa Gunung Cut, kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Rabu sore kemarin. Selain meludeskan isi bengkel, sebanyak 10 sepeda motor dengan berbagai merek di dalam bengkel ikut hangus dilalap api. Bengkel yang terbakar milik Abdul Jalil, 50 tahun, yang juga sebagai tempat tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Tak ada laporan korban jiwa dalam kebakaran di hari keempat Lebaran itu. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Informasi diperoleh dari BPBD Nagan Raya, api dengan cepat menghanguskan bengkel yang berkonstruksi kayu. Satu unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Pos Alubili dikerahkan ke lokasi guna membantu pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar 20 menit sehingga tidak meluas ke rumah lain. Saat ini 6 jiwa korban terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya. Setelah dari Nagan Raya, kali ini ada berita dari Benar Meriah yang dilaporkan Bustami. Syederalun, seorang bocah berusia 6 tahun bernama M. Rafa ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di kolam air panas di Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam Benar Meriah, Rabu 19 Juni 2024, sekitar pukul 17.30. Korban tercatat sebagai warga Kampung Buntul Gayo, Kecamatan Permata Benar Meriah. Kasih Humas Polres Benar Meriah Ibda Eryadi mengatakan, saat kejadian M. Rafa mandi di wisata pemandian air panas bersama pamannya Maulida. Tiba-tiba korban melompat ke dalam kolam air panas tanpa sepengetahuan pamannya. Saat itu pamannya sempat mencari korban karena melihat korban telah menghilang di lokasi pemandian. Bahkan pamannya sampai mencari korban ke tempat pemandian perempuan. Di sana ia sempat menanyakan kepada kakak korban namun tidak ditemukan. Belakangan diketahui korban telah tenggelam. Saat itulah pamannya melihat tangan korban terapung di dalam kolam. Ia langsung meminta pertolongan warga sekitar. Setelah diangkat dari kolam, korban langsung dibawa ke Puskesmas Pantai Raya untuk dilakukan penanganan medis. Namun nyawa korban tak dapat diselamatkan. Setelah dari Benar Meriah, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Indra Wijaya. Syederalun, Agus Mauliadi, 29 tahun, korban terseret ombak di pantai Mon Ikun, Kecamatan Lo'nga, Aceh Besar, sejak 2 hari lalu, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Kamis kemarin. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad korban terdampar di bibir muara Sungai Pulau Kapuk pada pukul 9.30. Kepala Basarnas Banda Aceh Al Hussein menjelaskan, jasad korban ditemukan sejauh 2 km dari lokasi kejadian. Setelah dievakuasi, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga. Agus Mulyadi merupakan pemuda asal Gampung Lam Jabat, Kecamatan Meraksa. Sehari sebelumnya, Muhammad Nabawi, 17 tahun, warga Lam Jame, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, yang tenggelam terseret ombak di Pantai Mon Iken, Kecamatan Lo'nga, Aceh Besar, juga ditemukan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan oleh warga setempat. Diketahui, Agus Mulyadi dan Muhammad Nabawi terseret ombak di Pantai Mon Iken, Kecamatan Lo'nga, Aceh Besar, pada Selasa lalu. Tim SAR yang mendapat laporan ada korban tenggelam langsung melakukan pencarian dan penyelamatan. Akhirnya keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di hari dan lokasi terpisah. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Tenggara yang dilaporkan Asnawi Lui. Sederalun sebanyak 3 rumah berkonstruksi kayu dan atap seng di Desa Alur Baning, Kecamatan Babul Rahmah, Kecamatan Aceh Tenggara, musnah dilalap si jago merah kemarin siang. Untuk penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara, Mohade Asbi, mengatakan 3 unit rumah yang terbakar masing-masing milik Parmadi Purba, Predi Pasaribu, dan rumah milik Dani Siboya. Api cepat membesar dan menguasai seluruh bangunan karena material rumah terbuat dari papan. Untuk memadamkan kobaran api, 4 unit armada damkar dan 1 armada suple diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Proses pemadaman api turut dibantu oleh TNI, Polri, dan masyarakat. Kebakaran tidak menimbulkan adanya korban jiwa, namun sebanyak 3 kepala keluarga atau 14 jiwa terpaksa mengungsi di rumah familinya karena rumah mereka rata dengan tanah akibat dilalap api. Setelah dari Aceh Tenggara, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Indra Wijaya. Sederalun, sebagai upaya untuk mencegah praktik judi online, khususnya jenis slot, semakin merebak di lapisan masyarakat, Polresta Banda Aceh bersama unsur stakeholder akan melakukan razia warung kopi yang ada di wilayah hukum Polresta. Hal itu dikatakan Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli saat gelar perkara penangkapan 19 tersangka judi online di lapangan indoor Polresta Banda Aceh. Kombes Fahmi menyebut razia di warung kopi dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit ruang gerak para pelaku judi online. Pasalnya dampak dari judi online itu sangat serius di lingkungan keluarga. Saat razia nanti, Polresta akan menggandeng unsur stakeholder dengan melibatkan Satpol PP dan WH untuk melaksanakan razia-razia di warung kopi. Menurut Kapolresta, judi online ini menyerang seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang miskin hingga orang kaya terjerumus ke dalamnya. Karena itu ia meminta agar masyarakat menghindari praktik perjudian online. Kapolresta juga menghimbau kepada pengusaha warung kopi agar mengontrol kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di tempat usahanya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar tim Muas Haji soroti kuota tambahan haji reguler dialihkan ke Haji Plus mencederai rasa keadilan. Sederalun, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengalihkan separuh kuota tambahan haji reguler ke kuota Haji Plus atau Furoda. Ketua Tim Pengawas atau Tim Muas Haji DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan kebijakan itu mencederai rasa keadilan masyarakat yang menunggu lama untuk bisa berangkat haji sekaligus melanggar undang-undang. Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu juga menyebutkan saat ini ada kecurigaan di masyarakat mengenai distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil. Kecurigaan itu menyoroti distribusi kuota untuk antrian haji reguler yang digunakan travel-travel tertentu berbasis haji khusus. Lebih lanjut, Gus Muhaimin menyoroti berbagai masalah terkait penyelenggaraan haji 2024 agar segera ditindaklanjuti. Ia mengungkapkan hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, catering, dan tenda bagi jemaah. Gus Muhaimin mengatakan beberapa kasus yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun ini merupakan pengulangan tiap tahun yang kemudian lenyap ketika evaluasi atau tidak ditindaklanjuti. Syederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Putra Mahkota Saudi minta dunia akui negara Palestina merdeka. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Syederalun, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman meminta komunitas internasional untuk mengakui negara Palestina yang merdeka. Ia menekankan bahwa langkah ini sangat penting untuk mencapai perdamaian. MBS mengatakan kerajaan Saudi mengulangi seruannya kepada komunitas internasional untuk mengakui negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Hal ini akan memungkinkan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak sah mereka dan membuka jalan bagi perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi. MBS menekankan pentingnya menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini, khususnya resolusi yang menganjurkan gencatan senjata segera di jalur Gaza. Putra Mahkota Saudi juga meminta masyarakat internasional untuk mengambil semua tindakan yang dapat melindungi kehidupan di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Putra Mahkota di Istana Kerajaan, di Istana Mina, di mana ia atas nama Raja Salman menerima tokoh-tokoh terkemuka yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Jumat 21 Juni 2024. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.